Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab ma ja'a fi kasratil halif, bab larangan yang datang tentang banyak bersumpah. Keterkaitan bab ini, larangan banyak bersumpah dengan kitab Tauhid adalah bahwa di antara kesempurnaan Tauhid, di antara bentuk kesempurnaan Tauhid adalah ihtiram Bismillah wa adam imtihanihi bikasratil harif, adalah memuliakan nama Allah dan tidak menghinakannya, merendahkannya dengan terlalu banyak bersumpah. Di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah kesimpulannya tidak banyak bersumpah. Sebab banyak bersumpah dengan menyebut Allah ini menunjukkan bahwa seseorang tidak begitu memuliakan, mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan bab ini, sebab memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk menyempurnakan tauhid seseorang, yaitu jangan sampai banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah, artinya dia tidak begitu takut kepada Allah, sehingga dengan mudahnya menyebut nama Allah di dalam setiap hal yang ingin dia ucapkan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa sumpah, apa pengertiannya? Sumpah yaitu ta'kidu syai' bidzikri mu'azzamin bi shighatin makhsufah bi ahadi hurufil qasam, bi ahadi hurufil qasam. Al-halif yang juga memiliki nama lain di dalam syariat dengan al-yamin, yaitu al-yamin dan al-qasam. Halif, yamin, qasam. Semuanya sama. Maknanya adalah ta'kidu syai', memperkuat, mempertegas suatu ucapan bidzikri mu'azzam, dengan menyebut suatu hal yang dibesarkan, diagungkan. Dalam hal ini tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut. Memperkuat suatu hal, suatu kalimat dengan menyebut sesuatu yang diagungkan menggunakan bentuk kalimat tertentu. Menggunakan bentuk kalimat tertentu. Itulah sumpah atau qasam. Halif dan yamin. Memperkuat suatu kalimat, suatu ucapan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan menggunakan bentuk kalimat tertentu. Dan di dalam bahasa Arab yang digunakan adalah huruf ba atau waw atau ta. Ya billah, wallah, tallah. Kemudian perlu diketahui pula bahwa al-halif atau al-yamin atau al-qasam, sumpah ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah al-yamin al-mu'aqqadah, al-halif al-mu'aqqad, sumpah yang serius, yang mana pengucapnya benar-benar meniatkan dengannya suatu sumpah. Yang mana pengucapnya benar-benar meniatkan dengan kalimat tersebut sebagai ungkapan sumpah. Itulah yang dimaksudkan di dalam bab ini. Yaitu sumpah yang serius, pengucapnya memang meniatkan dengan kalimat tersebut sumpah dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang kedua adalah al-yaminul laghiyah atau lahul yamin, lahu an yamin. Yani sumpah yang kosong. Kalimatnya kalimat sumpah, namun yang dimaukan dengannya bukan ungkapan sumpah. Sebab ini sering terjadi di dalam ucapan-ucapan bangsa Arab. Mereka menyebut kalimat yang itu sebenarnya bentuk sumpah, qasam, halif, yamin. Namun mereka tidak meniatkan dengannya benar-benar bersumpah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti seseorang yang ingin memuliakan orang lain, ya, kemudian dengan menyebut sumpahullah, Allah billah. Ya. Dan semisalnya. Maka keadaan yang kedua ini tidak termasuk di dalam bab ini. Tidak termasuk di dalam bab ini, yaitu sumpah atau qasam atau halif yang dilarang untuk banyak diucapkan atau dilakukan. Hanya saja memang untuk lebih baik lagi, walaupun tidak serius mengucapkan sumpah, yang lebih baik lagi tentunya adalah ditinggalkan. Sebab mau tidak mau dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam sumpah yang tidak serius, lahu al-yamin, sumpah yang tidak dia niatkan sebagai sumpah yang hakiki, yang benar-benar sumpah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala wa qawlillahi Ta'ala wahsabu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Aiman merupakan bentuk jamak dari yamin, yang artinya seperti tadi sama dengan halif dan qasam, sumpah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini penggaran kalimat dari surat Al-Maidah ayat 89. Dapat kita lihat di sini kata wahfadhu, dan jagalah. Ini merupakan suatu bentuk fi'il amr atau kata perintah. Dan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Menunjukkan konsekuensi hukum wajib. Wajib untuk menjaga sumpah. Nah, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Pertanyaannya, bagaimana bentuk menjaga sumpah? Ya. Maka sebelumnya perlu kita ketahui bahwa terkait dengan al-yamin, al-halif, dan al-qasam, ada tiga hal. Terkait dengan sumpah, ada tiga hal. Hal yang pertama adalah ibtida'ul halif, permulaan sumpah. Yaitu mengawali dengan mengucapkan kalimat sumpah. Kemudian hal yang kedua adalah intiha', ya. Kesudahan atau akibat dari suatu kalimat sumpah, yaitu apa? Yaitu kafarah. Hal yang pertama tadi, mengawali ucapan sumpah, yakni dengan mengucapkan sumpah itu sendiri. Dengan mengucapkan kalimat sumpah, halif, qasam. Kemudian, hal yang kedua adalah akibat. Ketika seseorang mengucapkan sumpah, maka di antara akibatnya adalah dia bisa terkena kafarah. Dengan kafarah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian hal yang ketiga adalah al-wasat, pertengahan. Pertengahan yang menghubungkan antara hal pertama, permulaan ucapan sumpah, dengan hal kedua, akibat dari sumpah itu sendiri, yaitu kafarah. Hal yang pertengahannya adalah hins. Ya. Hal yang pertengahan yang ketiga ini adalah hins. Al-hinsu. Apa itu hins? Hins yaitu seseorang meninggalkan perbuatan yang telah dia sumpahkan. Atau mengerjakan, ya, suatu hal yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Jadi melanggar sumpah. Mudahnya hins itu adalah apa? Melanggar sumpah. Misalkan seorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, namun dia justru apa? Meninggalkannya. Berarti dia telah terjatuh dalam hins. Qadha hanif. Ya, dia telah melanggar sumpah. Atau sebaliknya, seseorang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, namun dia justru melakukannya. Berarti dia telah terjatuh dalam hins, qad hanis, melanggar sumpah. Jadi ada tiga hal terkait dengan sumpah. Ucapan sumpah itu sendiri, kemudian adalah akibatnya, yaitu kafarah, kafarah yamin, kafarah sumpah, dan yang ketiga adalah pertengahannya, yaitu hins. Ya. Pertengahan itulah yang menghubungkan antara perkara pertama dan perkara kedua. Sebab ketika seseorang bersumpah, maka tidak langsung dia ya, diharuskan membayar kafarah. Ya. Tidaklah seseorang yang bersumpah diwajibkan membayar kafarah, kecuali ketika dia ya, terjatuh dalam perkara ketiga yang menghubungkan tadi, yaitu hins. Ketika dia bersumpah, kemudian melanggar sumpah, ini jembatannya, ya, penghubungnya. Kemudian dia melanggar sumpah, maka diwajibkan al-kafarah akibat dari sumpah itu sendiri. Nah, dan menjaga sumpah itu berkaitan dengan ketiga hal ini seluruhnya. Itulah yang dimaukan dalam firman Allah Ta'ala, wahfadhu aymanakum. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian di dalam ketika hal tadi. Bagaimana rinciannya dan bagaimana maksudnya? Maksudnya terkait dengan hal yang pertama. Dan ini makna hifzul yamin yang pertama. Menjaga sumpah yang pertama, bentuknya berkaitan dengan ucapan sumpah, yaitu dengan tidak terlalu banyak mengucapkan kalimat-kalimat sumpah. Ini bentuk yang pertama dari hifzul yamin, menjaga sumpah, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian, yaitu dengan cara tidak terlalu banyak mengucapkannya, ya, seperlunya. Jangan terlalu mudah bersumpah wallahi wallahi atau demi Allah, jangan terlalu mudah, jangan terlalu banyak, seperlunya. Ketika memang dibutuhkan, ketika memang dibenarkan, dianjurkan di dalam syariat, ya. Kemudian makna hifzul yamin yang kedua adalah berkaitan dengan hal pertengahan tadi, yaitu hifz, melanggar sumpah. Maka bentuk menjaga sumpah terkait dengan hal ini adalah kalau sudah bersumpah, la tahnas, jangan melanggarnya. Sehingga bentuk melanggar sumpah yang kedua adalah tidak melanggar sumpah yang telah diucapkan. Ya. Sehingga makna yang pertama, jangan terlalu banyak mengucapkan kalimat sumpah. Makna yang kedua adalah jika sudah mengucapkannya, jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Nah. Kemudian makna yang ketiga, makna hifzul yamin yang ketiga adalah, ya, jika kalian melanggarnya, maka bayarlah kafarah. Maka bayarlah kafarah. Ini juga di antara bentuk hifzul yamin. Di antara bentuk hifzul yamin. Sehingga kalau sudah terlanjur melanggarnya, maka ya, lakukanlah penjagaan sumpah itu dengan membayar kafarah. Nah. Nah, kita ulangi lagi, makna menjaga sumpah yang pertama adalah dengan tidak terlalu banyak bersumpah. Makna menjaga sumpah yang kedua adalah dengan seseorang tidak melanggar sumpahnya. Nah, namun terkait dengan perkara yang kedua ini juga terdapat perincian atau pengecualian. Tidak boleh melanggar sumpah kecuali satu hal, yaitu ketika melihat ya, bahwa ya, yang terbaik adalah atau yang lebih baik adalah melanggar sumpah tersebut. Ketika melihat dari sudut pandang syariat, dari segi hukum syariat, ternyata yang lebih baik adalah melanggar sumpah. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza halafta ala yamin, apabila engkau telah bersumpah atas suatu hal, faraita ghairaha khairan minha, lalu engkau melihat bahwa selainnya, selain isi sumpahmu itu, Misalkan kamu bersumpah untuk melakukan suatu hal atau meninggalkan suatu perbuatan, tapi ternyata engkau melihat yang berlawanan dengan sumpah itu justru lebih baik. Lebih baik melanggarnya. Fakafir an yaminik, maka bayarlah kafarah, tebuslah sumpahmu itu, wa'til ladzi huwa khair, dan lakukanlah apa yang lebih baik. Lakukanlah apa yang lebih baik. Sehingga dalam keadaan ini, ketika dilihat dari sudut pandang syariat bahwa yang lebih baik adalah melanggar sumpah, maka boleh. Namun jika perkaranya sama-sama saja, antara mengerjakan apa yang telah disumpahkan, atau tidak, ya sudah. Maka hukum asalnya terkait dengan sumpah adalah tidak boleh melanggarnya. Dan itu adalah bentuk menjaga sumpah. Lantas bagaimana contoh seseorang yang bersumpah kemudian melihat sebaiknya melanggarnya? Dilihat dari sudut pandang syariat, ternyata lebih baik melanggarnya, menyelisih sumpahnya. Seperti seseorang yang bersumpah dan mengatakan sebagai contoh, wallahi la ukallimu fulanan, demi Allah aku tidak akan pernah lagi mengajak bicara fulan. Padahal fulan ini termasuk ya kaum mukminin, termasuk orang-orang yang beriman yang tidak boleh dihajar, tidak boleh ditinggalkan, dibiarkan tanpa tegur sapa, tidak bersalah. Maka dalam keadaan ini tentu yang lebih baik, bahkan itulah yang wajib, dia membayar kafarah sumpahnya itu dan dia kembali mengajak bicara fulan. Ya, karena tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat untuk membiarkan tanpa tegur sapa fulan ini. Demikian pula sebagai contoh seseorang yang telah bersumpah dan mengatakan, wallahi la u'ainanna fulanan ala syai', demi Allah aku akan membantu fulan untuk melakukan perbuatan itu, padahal fulan itu akan melakukan perbuatan haram misalkan. Aduh, gimana ini, sudah bersumpah. Maka tentu yang lebih baik, bahkan itulah yang wajib, adalah dia melanggar sumpahnya. Jangan bantu orang itu melakukan dosa. Dan tentunya kafarah, bayarlah kafarah, tebuslah sumpahmu itu. Nah, sehingga ini terkait dengan bentuk menjaga sumpah yang kedua adalah jangan melanggarnya, kecuali jika memang dari segi terdapat dalam syariat lebih baik untuk melanggarnya. Yang berlawanan dengan isi sumpahnya ternyata lebih baik, maka bayarlah kafarah dan batalkanlah sumpahmu itu dengan kafarah tersebut. Kemudian terkait dengan menjaga sumpah yang ketiga, yaitu ikhrajul kafarah ba'dal hilm, membayar kafarah apabila telah melanggar sumpah. Entah melanggar sumpahnya dibenarkan secara syariat seperti tadi, memang lebih baik untuk dilanggar, maupun dia keliru, salah dan dosa, dia telah melanggar sumpahnya, ya sudah, dia berdosa, bertaubat kepada Allah, dan diantara bentuk taubatnya adalah kafarah yamin. Namun perlu diketahui bahwa para ulama menyatakan bahwa kafarah ini wajibatun fauran, hukumnya adalah wajib untuk segera dibayarkan. Setelah dia melanggar sumpahnya, segera dibayarkan kafarah itu. Sebab hukum asal perkara-perkara yang wajib itu apa? Fauriyah, mubadarah. Segera dikerjakan tanpa ditunda-tunda ketika sudah ada sebabnya atau ketika sudah tiba waktunya. Lalu apa kafarah sumpah itu? Kafarah sumpah telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, kafaratuhu it'amu 'asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarahnya ada 3 pilihan. It'am 'asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dengan makanan yang pertengahan, bukan makanan yang terlalu wah, mewah, mahal. Bukan pula makanan yang terlalu rendah, terlalu sederhana. Tapi makanan yang pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga. Makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga, biasanya apa, seperti apa, ya sudah, berikan itu. Bukan yang terlalu sederhana tapi juga bukan makanan terlalu mewah. Min awsati ma tu'imuna ahlikum. Pilih atau pilihan yang kedua, kalau tidak mau beri makan, au kiswatuhum, memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Pakaian yakni yang bisa menutup ya aurat mereka, bagian atas dan bagian bawah mereka. Ya, bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh mereka. Ini juga sama ya. Dari pertengahan yang biasa kalian berikan, ya, pertengahan pakaian yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, tidak yang terlalu mewah, juga tidak terlalu sederhana. Atau pilihan yang ketiga, ini lebih berat sebenarnya, tapi Allah memberikan pilihan itu, ya, umumnya lebih berat. Atau tahriru raqabah, membebaskan budak. Ini kalau kita punya uang untuk menebus, membebaskan budak, dan biasanya mahal tentunya. Demikian juga kalau mendapati ada budak yang bisa dibebaskan. Nah, kalau tidak bisa semuanya bagaimana? Memberi 10 orang miskin tidak bisa, pakaian apalagi membebaskan budak, maka ada alternatif. Alternatif ini, ya, alternatif ini berarti yang keempat, ya tidak boleh dipilih kecuali jika tidak memungkinkan dan tidak bisa membayar kafarah dengan salah satu dari tiga pilihan tersebut yang sebelumnya. Yang keempat adalah faman lam yajid fasyamu tsalatsati ayyam. Maka barang siapa tidak mendapati, tidak mampu memberi makan 10 orang miskin atau pakaian untuk mereka atau membebaskan budak, ya, fasyamu tsalatsati ayyam, maka berpuasa selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, 3 harinya ini berturut-turut atau boleh dengan jeda. Nah, ternyata di dalam qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya wallahu alam, terkait dengan sahihnya saya enggak tahu. Di dalam qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan faman lam yajid fasyamu tsalatsati ayyamin mutataba'ah. Barang siapa tidak mampu, maka ya hendaknya berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Misalkan hari ini mulai puasa, misalkan saja, ya berarti hari ini, besok, dan lusa. Harus berturut-turut. Selesainya lusa. Nah, sehingga sekali lagi Hizbul Yamin memiliki berapa makna? Memiliki 3 makna. Semuanya berkaitan dengan Al-Yamin. Nah, demikian juga sebagian ulama ya menambahkan makna yang keempat di antara makna atau bentuk hifzul yamin, menjaga sumpah, yaitu adamul halif bi ghairillah, tidak bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut Allah, nama Allah atau nama-nama ya Allah yang lain. Nah, jadi bersumpah, kalau bersumpah hanya dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut ya selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan ayat ini ya tentunya sangat jelas ya, sebab di antara makna hizbul yamin yang Allah perintahkan di dalam ayat ini adalah apa? Di antara makna hizbul yamin wahfadhu aymanakum. Ya, di antara makna dan bentuknya adalah adamul iktar minal halif. Ya, tidak terlalu banyak bersumpah. Ya, jangan terlalu banyak bersumpah. Jangan suka bersumpah-sumpah. Sehingga tepat sesuai dengan apa? Judul yang diberikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian, beliau rahimahullah juga menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للقصد أخرجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, الحالف منفقة للسلعة, sumpah itu memang melariskan dagangan. منفقة للسلعة, ya, mamhaqatun lil kasb, namun ya menghancurkan atau menghilangkan ya keberkahan kasb, kasb, ini perolehan penghasilan keuntungan, melariskan dagangannya memang terjual banyak, namun terkait dengan keuntungannya, perolehannya, maka keberkahannya hilang. Ya, dengan sebab sumpah. Sumpah itu memang melariskan dagangan, namun menghilangkan keberkahan keuntungan. Nah, di sini Rasulullah SAW ya mengatakan al-halif man faqatun bisil'ah. Ya. Sumpah itu merupakan mansaqah, penaris dagangan. Ya, mansaqah ini dengan wazan apa? Maf'alah. Dengan wazan maf'alatun. Wazan maf'alah ya, di dalam bahasa Arab seringkali menunjukkan makna sebab. Ya, mansaqah lisil'ah yakni sebab untuk melariskan dagangan, sebab. Ya. Demikian juga kalimat setelahnya atau kata setelahnya mamhaqah, yakni sebab mahaq. Sebab mahaq, hancurnya atau hilangnya ya, al-kasb, perolehan atau keuntungan. Nah, yang dimaukan dengan kalimat ini dari Nabi SAW adalah larangan. Jangan bersumpah-sumpah untuk melariskan dagangan, sebab seandainya pun laris dengan sebab sumpah, maka bisa menghilangkan keberkahan, keuntungan yang diperoleh. Ya. Namun yang dimaksud dan halif itu apa? Di dalam hadis ini, apakah setiap sumpah itu dilarang? Ataukah sumpah yang bohong saja? Dan mengatakan demi Allah, wallahi dagangan saya ini atau barang saya ini begini dan begitu. Apakah sumpah secara umum, walaupun jujur dalam sumpah, ataukah yang dilarang dalam hadis ini adalah sumpah yang bohong? Dan jawabannya diterangkan di dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, dengan redaksi dengan kata kalimat al-yaminul kadzibah. Ya, sumpah yang bohong, sumpah dusta. Berarti yang dimaksud, yang dilarang di dalam hadis adalah sumpah bohong untuk melariskan dagangan, al-yaminul kadzibah. Ya. Yamin al-kadzibah. Nah, adapun sumpah yang jujur, ya, demi Allah, wallahi, barang saya ini begini-begini, produk saya begini, ya, jujur, ya, benar-benar jujur, maka tidak ada hukumannya, tidak masalah, kecuali kalau terlalu banyak seperti tadi, terlalu banyak bersumpah, ya. Sehingga yang dimaksud dengan al-halif, manfaqatun lis-sil'ah, manfaqatun lil-kasb, adalah sumpah yang bohong. Ya, sumpah yang bohong untuk melariskan dagangan. Naam. Nah, bersumpah ya, berkaitan dengan barang dagangan, bersumpah ya, berkaitan dengan barang dagangan untuk melariskannya, maka ini berkaitan dengan beberapa hal. Ya, hal yang pertama adalah ya, zatnya, zat dagangan itu. Ya, misalkan mengatakan wallahi demi Allah, ya, barang ini, produk ini, ya, buatan pabrik ini atau produksi ini, yang memproduksinya adalah ini yang dikenal berkualitas, ya, padahal tidak. Kalau tidak, ya berarti kan bohong. Kalau tidak sesuai dengan yang dia sumpahkan, berarti dia bohong. Al-halif al-kadzib, al-yaminul kadzibah. Atau yang kedua berkaitan dengan macamnya, ya, jenisnya. Misalkan mengatakan ini terbuat dari ini bahannya bahan yang berkualitas, padahal tidak. Oh, berarti ini juga sumpah yang bohong berkaitan dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifatnya, ya sifatnya, sifat spesifikasinya. Misalkan ya, ini sifatnya begini bagus, ya, dan seterusnya. Kalau ternyata tidak sebenarnya, ya sudah, berarti sumpah yang bohong juga. Atau terkait dengan harganya, ini harganya itu mahal ini. Barang ini barang mahal. Ini di pasaran sekian, padahal tidak. Jadi ini juga bohong. Jadi sumpah yang bohong untuk melariskan dagangan bisa berkaitan dengan zatnya, bisa berkaitan dengan jenis dan macamnya, bisa berkaitan dengan sifat-sifatnya, juga bisa berkaitan dengan qimah, harganya. Harga di pasaran sekian, padahal tidak. Ya, barang itu tergolong barang yang murah. Nah, al-halif manfaqatun lis-sil'ah. Sumpah, ya, sumpah yang bohong, ya, memang akan menyebabkan larisnya dagangan, namun mamhaqatun lis-kasb juga menyebabkan hilangnya kasb. Kasb ini perolehan keuntungan, ya, hasil dari penjualan barang tersebut. Ya, mamhaqah seperti tadi, ya, ini menghilangkan, menghancurkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kasb, perolehan keuntungan ini? Ya. Yang dimaksud dengannya ada dua macam. Macam yang pertama adalah al-mahq al-hissi, menghancurkan atau menghilangkan, ya, secara fisik. Jadi sumpah-sumpah yang bohong, ya, yang digunakan untuk melariskan dagangan, maka terancam. Di antara ancaman yang diterangkan oleh Rasulullah SAW adalah mamhaqatun lil-kasb, akan menghancurkan, menghilangkan, menghabiskan, ya, fisik dari penghasilan itu, keuntungan itu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan menghancurkan harta bendanya yang dia peroleh dari keuntungan jual beli tadi yang diiringi dengan sumpah-sumpah bohong. Mungkin dengan harith Allah menakdirkan, ya, perolehan keuntungannya dia itu terbakar atau dicuri, atau dia sendiri sakit, jatuh sakit, ya, yang membutuhkan pengobatan yang banyak, akhirnya hilang juga uangnya, ludes. Ya, mungkin kaya raya, ya, tapi biasanya bohong-bohong di dalam berdagang, bahkan diringi dengan sumpah, ya, maka di antara ancamannya adalah apa? Allah hilangkan, ya, secara nyata keuntungan yang dia dapatkan itu, penghasilan yang dia dapatkan, terbakar, dicuri, dirampok, ya, atau dia sakit sehingga membutuhkan biaya yang besar dan menghabiskan harta bendanya. Na'udzubillah. Demikian juga mencakup, ya, macam yang kedua, yaitu al-mahq al-ma'nawi, ya, menghilangkan secara makna, yakni menghilangkan keberkahannya, sebagaimana yang tadi kita terjemahkan, menghilangkan keberkahannya, keberkahan, perolehan, dan keuntungan tadi. Mungkin dari segi nilai dan nominal, harta bendanya masih banyak. Ya, keuntungan yang dia dapatkan dari jual belinya, niaganya, masih banyak. Ya, hanya saja tidak berkah. Allah cabut keberkahan dari harta bendanya itu, sehingga dia tidak begitu mengambil manfaat. Nah, ini makna tidak berkah atau kurang berkahnya harta benda yang dimiliki oleh seseorang, bahwa dia itu la yantafi' bih la dinan wala dunya, tidak begitu bermanfaat bagi agamanya, bahkan tidak begitu bermanfaat bagi dunianya. Cuma punya harta benda banyak tapi enggak begitu bermanfaat. Ya. Dan bahkan bisa kita lihat betapa banyak orang yang harta bendanya mungkin sedikit namun manfaatnya banyak. Allah beri manfaat yang banyak kepada orang itu dengan harta bendanya yang sedikit itu. Dan sebaliknya, banyak juga kita saksikan, ya, orang yang memiliki harta benda yang banyak, namun dia tidak begitu mengambil manfaat. Harta bendanya itu tidak begitu bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Na'udzubillah. Karena keberkahan telah dicabut dari harta bendanya itu. Mungkin saja sebabnya adalah di dalam, ya, bekerja, berusaha, berniaga, dia melakukan atau mengucapkan kebohongan-kebohongan, dan bahkan mungkin juga diiringi dengan sumpah. Nah, sehingga keterkaitan hadis ini dengan bab, ya, sangat jelas. Ya, di dalam hadis ini terdapat larangan dan peringatan, ya, menggunakan sumpah dalam rangka melariskan dagangan. Menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan. Ya, seperti tadi, ya, terutama sumpah yang bohong. Seandainya pun jujur, tentu, ya, apa, atau tetap sebaiknya, ya, jangan terlalu banyak bersumpah. Wahdahu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian, yakni jangan terlalu banyak bersumpah. Syekh Fani Al-Fauzan, hafizahullah, menyebutkan, Ya, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, at-tahdzir min isti'madil halis li ajli tarwijis silah. Ya, peringatan dan larangan ya menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan. Sebab itu bentuk penghinaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi nilai tauhid dan keimanan. Larangan menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan. Ya, jangan. Kemudian faedah yang kedua, ya. Terdapat penjelasan ya. Akibat buruk dan mudarat ya sumpah yang bohong. Sumpah yang bohong akibatnya apa tadi? Mahq al-qasd. Ya, hilangnya harta benda secara fisik memang hilang, habis atau ludes, atau hilang dari segi keberkahannya walaupun fisik harta bendanya masih ada. Nah, ini di antara mudarat ya, akibat buruk yang diancamkan bagi orang yang suka bersumpah namun bohong dalam sumpahnya. Kemudian faedah yang ketiga, al-kasbul haram wa in kasurat kamiyatuhu fa innahu manzu'ul barakah la khaira fi. Bahwa penghasilan yang haram walaupun banyak jumlahnya, nilainya, ya, maka ya keberkahannya telah tercabut, ya telah hilang keberkahannya, ya, dan tidak ada kebaikannya, tidak begitu bermanfaat. Ini al-kas al-haram, penghasilan yang haram walaupun banyak nilainya maka tidak begitu bermanfaat. Kemudian di dalam hadis yang kedua, penulis rahimahullah menyebutkan dan mengatakan, wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, usaymitun zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Dan dari Salman radhiyallahu anhu, yani Salman al-Farisi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah. Ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullah, yang tidak akan Allah ajak bicara. Yani tidak akan Allah ajak bicara dengan ya kalimat rahmat. Ya. Dengan kalimat rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan memuji mereka. Yuzakkihim, tidak akan memuji mereka dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, serta bagi mereka azab, siksaan yang pedih. Jadi, berapa akibat buruk dan hukuman bagi tiga jenis manusia ini. Siapa saja mereka ini? Yang pertama adalah usaymitun zanin. Usaymitun zanin. Usaymit bentuk tafghir dari kata asmat. Ya, asmat yaitu orang yang beruban. Ya, jadi ada rambut hitamnya dan juga ada rambut putihnya, orang yang sudah beruban, usaymit. Ya, ini sudah tua tetapi zanin, berzina. Na'udzubillah. Maka ini tergolong atau termasuk dalam golongan orang yang terancam dengan akibat buruk tadi. Usaymitun zanin wa'airun mustakbir, dan orang miskin tapi sombong. Ini juga terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa rajulun, kemudian jenis yang ketiga adalah wa rajulun ja'alallaha bida'atahu, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Nanti akan diterangkan maksudnya adalah menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangannya. Ya. Sehingga sedikit-sedikit bersumpah sebagaimana diterangkan oleh beliau berikutnya, la yashtari illa bilamini. Tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpahnya, dengan bersumpah demi Allah, wallahu Allah. Wa la yabi'u illa biyamin, tidaklah dia memilih dan tidaklah dia menjual. Ya, kalau tadi membeli, nah sekarang, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpahnya. Demi Allah, wallahi, wallahi. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Disebutkan di sini dari Salman, nampaknya adalah Salman Al-Farisi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Asbahan. Ya, ada juga yang mengatakan dari Ram Hurmuz. Rama Hurmuz. Dari Asbahan atau dari daerah Rama Hurmuz. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berislam, masuk Islam ketika dia atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah. Tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mengikuti perang Khandaq dan peperangan yang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, salasatun la yukallimuhumullah. Ada tiga jenis manusia yang mereka dihukum. Di antara hukumannya yang pertama adalah la yukallimuhumullah. Tidak Allah ajak bicara. Allah tidak berbicara dengan mereka. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Allah tidak mengajak bicara mereka, yakni dengan kalam yang rahmat, pembicaraan yang penuh kasih sayang. Allah tidak mengajak bicara mereka dengan pembicaraan yang rahmat, penuh kasih sayang, sebagaimana Allah berbicara kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan kalamullah di sini sesuai dengan hakikatnya, yaitu bahwa Allah berbicara. Jadi tidak ditakwil atau ditahrif, tafsirkan dengan makna selain makna kalam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala berbicara bi sautin wa huruf, dengan suara dan dengan huruf yang dapat terpahami oleh manusia. Ketika Allah berbicara dengan manusia, Allah berbicara dengan suara dan huruf yang dapat didengar dan dipahami oleh manusia. Namun tentunya firman Allah, kalamullah, tidak sama dengan kalam makhluk. La yukallimuhumullah. Sehingga dimaksud adalah pembicaraan yang mengandung rahmat. Adapun pembicaraan yang mengandung kemurkaan, maka bisa saja, mungkin-mungkin saja Allah tetap mengajak bicara mereka, tapi dengan kalam ghadab. Pembicaraan kemurkaan yang murka. Pembicaraan dengan penuh kemurkaan dan kemarahan. Sehingga hadis ini menafikan dan meniadakan Allah berbicara kepada mereka dengan pembicaraan rahmat. Adapun pembicaraan yang murka atau celaan, maka mungkin-mungkin saja, sebab telah disebutkan di dalam dalil yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mengajak bicara siapa? Mengajak bicara orang-orang kafir di akhirat, ahlun nar, penduduk neraka. Tapi kan itu bukan pembicaraan rahmat. Bukan kalam rahmah, namun kalam ghadab atau dzikr. Kemurkaan dan celaan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah Allah tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang penuh rahmat. Wala yuzakihim, ini hukuman mereka yang kedua. Wala yuzakihim, apa maknanya? Ada dua makna. Wala yuzakihim, yakni Allah tidak mentazkiyah mereka, Allah tidak memuji mereka. Allah tidak memuji mereka dan tidak mempersaksikan untuk mereka dengan keimanan, dengan kebaikan. Karena mereka telah melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, jahat, dan dosa besar. Makna yang kedua, wala yuzakihim, jadi Allah tidak menyucikan mereka. La yutahhiruhum min danasiz dzunub. Allah tidak menyucikan mereka dari noda-noda dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan azab yang pedih. Alim ini mujiz, pedih, menyakitkan. Ya. Sehingga ini tiga hukuman bagi tiga jenis orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, mereka adalah usyaimitun zanin. Ya, usyaimit, ya, ini berasal dari kata ashmat. Ashmat yaitu orang yang ya telah tumbuh di dalam atau telah tumbuh di kepalanya uban. Ya, ikhtalata sawadu sya'rihi bi bayadhi. Ya. Rambutnya yang hitam telah bercampur dengan rambutnya yang putih. Ya, yang telah bercampur dengan ubannya. Liki baris ini menunjukkan bahwa dia sudah berusia tua. Nah pertanyaannya, kalau sudah berusia tua, biasanya cawatnya menurun, meningkat atau sama dengan usia muda? Jawabannya menurun. Ya, mestinya kan begitu. Ya, umumnya begitu, syahwatnya menurun. Ya, tidak seperti syahwat para pemuda. Sehingga tidak begitu terdorong semestinya untuk berzina. Namun, disebutkan di dalam hadis, Ucai Newton, dia sudah tua renta tapi zanin, berzina. Ya, sudah tua renta tapi berzina. Menunjukkan bahwa dia melakukan zina itu bukan karena terlalu terdorong oleh syahwatnya. Kenapa? Karena syahwatnya tidak begitu kuat sebagaimana seorang pemuda. Namun yang mendorong dia untuk melakukan zina adalah karena imannya yang lemah, demikian juga karena sifatnya yang buruk, demikian pula karena ya dia memiliki niat yang sangat buruk. Ya, memang sifatnya adalah sifat manusia yang buruk, bukan karena terdorong oleh syahwat yang kuat. Berbeda dengan ya seorang pemuda misalkan, na'udzubillah, dan tetap saja dosa besar. Seorang pemuda yang berzina, ya tentunya, ya ditimbang tingkat keparahannya, ya lebih parah orang tua, sudah tua renta berzina. Ya kenapa? Kalau pemuda ada segi maklumnya, ya walaupun dia juga salah besar dan dosa besar, ya sebab seorang pemuda, ya syahwatnya besar, terdorong, terkalahkan oleh syahwatnya. Namun seorang yang sudah tua renta menunjukkan dia memang orangnya buruk. Ya, yang mendorong dia untuk itu bukan semata-mata syahwat yang kuat. Dia kan tidak memiliki syahwat yang kuat. Tapi karena dia memang orang yang buruk, imannya lemah, niatnya buruk, dia tidak begitu mengagungkan syariat. Dia tidak begitu mengagungkan, memuliakan, dan menghargai agamanya dan imannya. Ya. Sehingga tetap saja terjatuh di dalam zina, na'udzubillah. Ya, oleh karena orang yang seperti ini adalah orang yang hina, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan kalimat ucaimyok. Ya, seperti yang kita tahu ini merupakan bentuk tasghir, ya, untuk mengecilkan di antara fungsi bentuk tasghir, ya, adalah apa? Untuk menghinakan. Tasghir ucaimyok, orang tua renta yang sangat hina, yang berzina. Na'udzubillah. Maka ini jenis manusia yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang akan mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Wa'ailun mustakbir. Wa'ail mustakbir. A'il maknanya adalah fakir. Orang yang fakir. Ya. Orang yang fakir. Mustakbir yakni sombong. Ya. Nah sombong, terkait dengan sombong, ya sombong ada dua bentuk. Seperti yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong yaitu batarul haqq. Ya. Menolak al-haq, kebenaran. Ya, dijelaskan kebenarannya al-haq, tidak dia terima. Dia dinasihati juga tidak terima padahal nasihat itu benar. Ya, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas yani ihtiqaruhum. Ya. Merendahkan, meremehkan manusia, ya, menghina manusia. Ini ghamtun nas. Sehingga sombong itu mencakup dua macam ini, menolak kebenaran atau demikian juga apa ghamtun nas yang merendahkan manusia. Nah, wa'il mustakbir, dan seorang fakir miskin yang sombong. Ya, kenapa seorang fakir miskin yang sombong termasuk jenis manusia yang diancam dengan hukuman-hukuman ini? Jawabannya, para ulama membagi kesombongan, ya, dengan melihat sebabnya, berdasarkan sebabnya menjadi dua macam kesombongan. Sombong yang pertama adalah istikbar bizat. Istikbar bizat, sombong dengan zatnya, dengan diri, ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang sombong dengan dirinya. Ya, sombong dengan dirinya. Ya, bukan karena apa-apa sebenarnya, tapi sombong dengan dirinya. Ya. Macam yang kedua adalah istikbar bil was. Ya, sombong karena suatu sebab. Ya, ini karena suatu sifat tertentu atau keadaan tertentu. Ya. Keadaan tertentu. Sombong karena suatu sebab, karena suatu sifat tertentu, ya, seperti sombong dengan sebab dia memiliki harta benda yang banyak. Orang yang hartawan, mungkin dengan sebab hartanya dia sombong. Angkuh terhadap orang lain yang tidak begitu berharta. Angkuh terhadap orang yang miskin. Atau mungkin dengan sebab ilmunya. Atau mungkin dengan sebab kekuatan fisiknya. Jadi dengan sifat-sifat. Nah, kata para ulama, dilihat dari sebab yang mendorong untuk sombong, maka yang paling parahnya, paling besarnya adalah istikbar bizat. Istikbar dengan macam yang pertama, yaitu sombong dengan dirinya. Bukan karena dirinya kuat, ya, bukan karena dirinya itu cerdas, bukan karena dirinya itu memiliki harta benda yang banyak atau berilmu dan semisalnya. Jadi bukan ada sebab-sebab apapun, tapi karena memang sifatnya adalah sifat mustakbir. Sifat orang yang sombong, dia suka sombong dan angkuh padahal tidak ada sebab apapun. Ya. Ini namanya istikbar bizat, ini lebih parah. Walaupun semuanya dosa, ya, namun yang lebih parah adalah istikbar bizat. Oleh karena itulah Nabi SAW menggolongkan, ya, seorang fakir miskin, seorang yang fakir miskin namun sombong, ya, sebagai salah satu jenis manusia yang terancam dengan hukuman yang berat ini. Ya, fakir miskin, apa yang menyebabkan dia sombong? Ya, apa yang menyebabkan dia sombong? Ya, tapi ternyata dia tetap sombong, menunjukkan bahwa dia memang jiwanya memiliki sifat yang buruk. Bar bizat. Kemudian jenis manusia yang ketiga, inilah yang dimaukan pada penulis rahimahullah yang berkaitan dengan bab ini seputar kasratul halif, terlalu banyak bersumpah. Wa rajulun ja'ala Allah dura'atahu, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai, ya, barang dagangannya. Ya, ja'ala Allah dura'atah, kalimat ini ditakwil. Ya, kenapa ditakwil? Ya, karena memang ada dalilnya. Ya, dalilnya adalah siap konteks kalimat itu sendiri. Karena disebutkan setelahnya, la yashtari illa biyaminih, wa la yabdi'u illa biyaminih, menunjukkan bahwa yang dimaukan dengan ja'ala Allah dura'atah, menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, maksudnya adalah menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangannya. Ya, bukan menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, namun yang dimaksudkan adalah menjadikan sumpah dengan nama Allah, sumpah dengan nama Allah, wallahi wallahi, demi Allah, demi Allah, sebagai barang dagangan. Ya, selalu bersumpah. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya, la yashtari illa biyaminih, tidaklah dia membeli, dia mau kulakan misalkan untuk dijual lagi, atau mungkin untuk keperluannya, keperluan pribadinya, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpahnya demi Allah, wallahi. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan harga, biar dia beli dengan harga yang semurah-murahnya. Wala yabi'u illa biyaminih, dan tidak pula dia menjual, ya, menjual barang dagangannya kecuali dengan sumpahnya juga. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, wallahi. Juga sama tujuannya agar apa? Agar dia bisa melariskan barang dagangannya dan menjual barang dagangannya dengan harga yang setinggi-tingginya, setinggi mungkin. Nah, ini sangat jelas keterkaitannya dengan bab. Ya, sangat jelas keterkaitannya dengan bab. Keterkaitannya adalah apa? Ya, keterkaitannya adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat peringatan ya, dan larangan banyak bersumpah di dalam jual beli, di dalam menjual dan membeli. Ya, sebab itu bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, at-tahdzir min kathrat isti'mal al-harith fil bai'i wa syira. Ya, peringatan dan larangan ya, banyak menggunakan sumpah di dalam jual beli. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan sumpah dalam jual beli. Terlebih sumpah yang apa? Sumpah yang bohong. Ya, sumpah yang bohong. Wallahi demi Allah begini-begini padahal tidak. Ya, kalau sumpahnya bohong maka dosanya ya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan itu dinamakan dengan yamin ghamus. Yamin ghamus. Yani sumpah yang bohong itu dinamakan yamin ghamus. Disebut dengan ghamus. Ghamus dari kata ghamasa. Yaghmisu. Yang artinya adalah mencelupkan, menceburkan. Sebab menceburkan dan mencelupkan pengucapnya ke dalam an-nar. Sehingga dinamakan yamin ghamus. Karena taghmisu sahibaha finnar. Menceburkan. Ya, dapat menceburkan pengucapnya ke dalam an-nar. Kemudian faedah yang kedua, menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa Allah itu berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian pula bahwa Allah ya berbicara kepada ya orang yang baik, yang taat kepadanya. Ya. Karena ditiadakannya pembicaraan Allah dengan tiga jenis manusia tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengajak bicara dengan penuh rahmat kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang taat, yang baik. Kemudian faedah yang ketiga, ya, peringatan ya dari ya dosa zina. Ya, terlebih jika dilakukan oleh kabir sin, orang yang telah lanjut usia. Terlebih jika dilakukan oleh orang yang lanjut usia. Nah, kemudian faedah yang keempat, at-tahdzir minal kibr, peringatan dari kesombongan, peringatan dan larangan dari sombong. Jangan sombong. Terlebih orang yang fakir, terlebih bagi orang yang fakir. Ya, orang yang fakir, demikian pula orang yang tidak memiliki ya sebab-sebab, kondisi-kondisi yang seringkali mendorong manusia untuk sombong. Dia tidak punya sebab-sebab itu, maka kita sombong berarti menunjukkan bahwa apa? Jiwanya adalah jiwa yang buruk, jiwa yang mustakbir, jiwa yang sombong. Nah, sementara kita cukupkan dengan ini dari pelajaran kita bertauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.